Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladhi fataha li ahibba'ihi abwaab al-khairati wa abwaab al-ta'ati wa'anahum alaiha wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad al-mab'uthi rahmatan lil'alamin wa ala alihi al-muttahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yumtin. Allahumma ya Rabbana a'inna ala ta'atika wa a'inna ya Rabbana ala tarki ma'siyatika wa a'inna ya Rabbana ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika wa a'inna ya Rabbana ala ittiba'i sunnati nabiyyika wa a'inna ya Rabbana ala fahmi kitabika wal'amalu bima fihi wakhsurna yawmal qiyamati ma'azumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ih urzukna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata inda al-maut wal jannata ba'da al-maut amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, para saudara-saudari, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di majlis ini yang semoga Allah terus memberikan kepada kita keistiqomahan, dan semoga perkumpulan kita ini benar-benar perkumpulan yang menjadikan kekasih Allah Nabi Muhammad bergembira, tersenyum melihat kita. Di antara hamba-hamba yang lalai, kita dipilih untuk hamba yang ingat dan ingin ingat dan ingin benar dengan berkumpul di tempat ini. Semoga ini mukaddimah. Semoga ini adalah mukaddimah pertemuan kita kelak di surga bersama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum baca kitab Hikam Ibn Athaillah Sakandari, seperti biasa kami akan ambilkan satu hadis dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan kitab Mukhtasar Ibn Abi Jamrah, yang kita sudah sampai kepada hadis yang ke-171 dari Imran Ibn Husayni anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, wasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittala'tu, aku melihat, fil jannati, di dalam jannah, fara'aitu akthar ahliha al-fuqara, aku melihat yang paling banyak di surga itu adalah orang-orang fakir. Wa talaqtu finnari, kemudian aku melihat ke neraka. Ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Ra'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat yang paling banyak di dalam neraka itu adalah wanita. Yang pertama adalah dilihat oleh Rasulullah penghuni surga ini yang banyak adalah orang fakir. Tapi harus difahami, bukan berarti orang kaya tidak ada di situ. Hanya Nabi memberitahu bahwasanya orang fakir banyak di surga dan orang kaya juga ada. Karena dengan kefakiran itu, asalkan dia sabar, sudah, sepanjang kesabarannya adalah ibadah dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kefakiran sebetulnya adalah bukan tanda kalau orang itu rendah. Itu kan hanya tanda di dunia, apa? Hanya kelihatan saja di dunia kalau orang fakir tidak dihargai, tidak dianggap. Orang fakir ini gudang pahalanya banyak. Orang tidak gampang memandangnya. Kalau tanya sama orang pun kadang tidak dianggap. Satu. Orang gampang semenang-menang kepadanya, karena mentang-mentang fakir. Kemudian orang fakir itu sendiri, kan, jika mendapatkan satu musibah, susah untuk menyelesaikan urusannya. Dan kesusahan di dunia ini kalau orang terima, itu adalah sebab kebaikan nanti di akhirat. Maka yang menjadi fakir hari ini hendaknya sadar bahwasanya Anda adalah orang-orang pilihan Allah. Asalkan Anda sabar, tidak mengutuk nasib diri, tidak mencaci Allah, tapi dengan penuh kesabaran. Dan banyak orang-orang besar adalah dari kaum fuqara. Termasuk yang kita sering sebut Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, sangat fakir. Bahkan begitu fakirnya beliau makannya sehari hanya sekali. Dan setiap hari beliau berpuasa, berbuka dengan air putih, sahur dengan air putih. Antara buka dengan sahur beliau makan. Dan makannya pun bukan makan besar seperti yang selama ini kita lakukan. Jika ada korma-korma, ada gandum-gandum. Dan tidak mengurangi kemuliaan Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Ilmunya dibaca di setiap tempat. Sampai hari ini pun beliau masih disebut. Dan juga para ulama-ulama besar yang dalam keadaan fakir. Jadi kabar gembira bagi ahli fakir, orang fakir untuk bisa mensyukuri. Sampai para solehin kalau sudah diberi kefakiran, ahlan bi syi'ari solehin. Syiarnya orang-orang soleh adalah kefakiran. Karena dengan kefakiran tidak tergolong orang yang tidak membanggakan dunia. Karena dunia tidak perlu dibanggakan, karena mau tidak mau harus kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita. Baik, ini untuk orang fakir. Kesabaran seorang fakir menjadikan dia melambung dalam kemuliaan. Dan Nabi pun tidak ingin menjadi kaya, biarpun beliau sendiri juga berlindung dari kefakiran. Sehingga waktu ditanya, ya Rasulullah, kenapa kau tidak ingin bisa kenyang selamanya atau cukup seterusnya? Nabi mengatakan, aku ingin sehari lapar, sehari kenyang. Agar di saat aku kenyang, aku bisa bersyukur, dan di saat lapar, aku bisa bersabar. Dan memang Nabi Muhammad adalah contoh untuk semuanya. Orang fakir pun bisa mencontoh Nabi bagaimana 3 hari 3 malam tidak makan. Siapapun bisa mencontoh Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun mencontoh kekayaan mah enteng. Niru orang kaya, kalau nabinya Nabi kaya raya, yang fakir akan ngeluh nanti. Nabi enak bisa beribadah dalam keadaan kaya. Alhamdulillah. Allah hadirkan Nabi adalah orang yang tidak pernah kurang, biarpun beliau adalah sering 3 hari 3 malam tidak makan. Tidak pernah menyimpan apapun di rumahnya. Semalam tidak ada harta yang menginap di rumah Nabi dalam semalam, tidak ada. Baik, ini adalah kabar gembira bagi orang yang dilanda kefakiran. Akan tapi kata al-fakru ayakuna kufra, tapi kefakiran yang tidak disadari tentang kemuliaannya. Maka fakir yang terpuji adalah fakirnya orang yang nerima atau qanaah, bukan fakirnya orang yang tamak. Kelihatannya si fakir, tapi ternyata angan-angannya tinggi, tamak, rakus. Fakir yang tamak, enggak ada guna. Seorang fakir yang qanaah, menerima karunia Allah, mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah. Sebab dikisahkan ada orang itu kalau melihat dunia hendaknya melihat orang yang ada di bawahnya agar kita mudah mensyukuri. Kalau Anda bisa makan sehari sekali, lihat di sana ada orang 3 hari 3 malam tidak makan. Jika lauknya hanya sekedar kerupuk, ada orang yang enggak pakai lauk agar menjadi ahli surga di saat kekurangan. Dan hendaknya kita perlu merenung terus dalam hal yang semacam ini. Kemudian, di situ bukan berarti orang kaya tidak boleh masuk surga. Nabi tidak mengatakan orang kaya tidak ada di surga. Hanya bicara di surga itu yang banyak orang fakir. Bagi peluang besar bagi orang fakir untuk masuk surga, karena temanmu banyak di sana. Dengan menata hati agar sabar, tidak tamak, mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Sekarang sudah fakir pun, masya Allah, tertipu dengan dunia. Masuk bab alhaqumut takatsur, berbangga dengan dunia. Yang berbangga dengan dunia itu bukan saja orang kaya, orang fakir. Fakir, tapi angan-angannya melambung. Sampai ngambil duit 500 ribu saja, sampai rela tidak sholat, membuka auratnya, segala macam. Nasib buruk. Nasib buruk. Fakir di dunia, fakir di akhirat. Allah. Padahal orang fakir di dunia mestinya tidak boleh fakir di akhirat. Mestinya orang fakir di dunia tidak akan fakir di akhirat. Kalau dia paham kefakiran itu adalah kunci kemuliaan nanti di akhirat. Tapi nasib buruk dia. Di dunia fakir, di akhirat fakir. Karena tamak. Untuk mencari sesuap nasi pun sudah tidak peduli dengan aturan Allah. Halal haram sudah tidak peduli. Nasib buruk. Dan kefakiranmu hanya kisah yang berlalu. Suatu ketika nanti kekayaanmu pun adalah kisah yang akan terlewati. Korun kaya raya tinggal kisah. Dulu ada orang kaya raya yang terkaya di Cirebon, cerita. Sama orang pernah terfakir di Cirebon, cerita. Tapi yang sesungguhnya nanti apa yang kita temui nanti di akhirat. Baik, kemudian apakah orang kaya tidak ada di surga? Oh, ada. Orang kaya banyak juga di surga, cuman yang banyak adalah orang fakir. Maka semoga yang kaya yang ada di masjid ini adalah orang kaya ahli surga. Seperti halnya orang fakir yang ada di sini adalah juga fakir ahli surga. Kita langsung bandingkan saja di surga dengan di masjid ini kayaknya sama. Kalau di surga itu orang fakir lebih banyak, tapi orang kaya juga ada. Seperti yang di masjid ini banyak orang fakirnya, ahli surga semuanya. Yang kaya, ini gambaran surga itu ya kayak di sini ini. Gambaran surga ya di sini saat ini. Yang kaya tidak tahu berapa persen yang kaya ini. Ayo, yang fakir lebih banyak dari yang kaya. Tapi enggak penting, insyaallah ahli surga semuanya. Sana pangkatnya sama nanti. Amin. Kisah ini 60 tahun, 70 tahun berakhir semuanya. Yang kaya enggak ada. Baik. Jadilah ahli surga, selesai. Yang kedua adalah, wahai ini adalah hadis terindah buat wanita. Dikasih tahu oleh Rasulullah, paling banyaknya ahli neraka adalah perempuan. Serem. Ada seorang wanita disebutkan min sittatin nisa'i. Ada perempuan dari perempuan orang-orang yang kelas menengah. Dalam riwayat ada yang mengatakan dari guru-guru muhaddisin mengatakan bukan sittatin nisa'i, min safalatin nisa'i, ada sebagian dari orang-orang perempuan kelas fakir. Intinya waktu Nabi mengatakan bahwasanya aku melihat perempuan itu paling banyak di neraka, ada seorang perempuan yang semacam tidak terima. Lima ya Rasulullah, kenapa kok seperti itu ya Rasulullah? Sebabnya apa kok kami di neraka? Kok banyak, bukan kami, kok banyak perempuan di neraka, gimana? Menjawab. Nabi menjawab, takfur dan asyir. Wa tuktir nasyikata wa takfur dan asyir. Banyak wanita-wanita ini adalah banyak ngeluh dan kurang terima kasih sama suami. Ngeluh. Dulu enggak punya pembantu, pengen pembantu satu. Setelah bantu satu, pengen bagian nyuci, bagian setrika, bagian. Pengen kamar jadi, pengen agak gede. Setelah agak gede, pengen rumah yang bisa ada tamannya. Besok pengen kok rumah yang ada kolam renangnya. Terus. Nah ini. Tidak usah khawatir, sudah sedek-dekan. Insya Allah ini ahli surga. Ini ceritanya perempuan ahli neraka ini. Kalau dapat gaji, tidak pernah langsung terima kasih suamiku, Masya Allah. Gak cukup ini, utang banyak ini. Ntar dulu ngomongnya. Jangan sekarang, di depan suaminya dihitung. Berapa bang? Yakfurnal asyir. Ini gak begitu kan? Surga insya Allah. Ada juga disebutkan tentang sebab-sebab wanita semacam itu. Sehingga suatu ketika waktu Nabi mengatakan begitu, orang pada ketakutan para wanita. Ini adalah hadis ismah sebenarnya. Hadis untuk menjaga perempuan agar masuk di sini. Dikasih tahu, aman. Contoh, Kalau sudah dikasih tahu, ibu, di jalan sana itu yang banyak ditangkap perempuan. Perempuan yang bagaimana? Yang pakai baju kuning. Loh, ibu pakai baju kuning enggak nanti? Enggak, aman. Dimun dikasih tahu, coba enggak dikasih tahu. Jadi di neraka itu banyak perempuan, banyak perempuan, bu. Yang bagaimana ya Rasulullah? Yang begini, alhamdulillah dikasih tahu. Padahal saya kemarin memang begitu ya Rasulullah. Terima kasih kau kasih tahu. Tinggal ngerubah tok. Enggak usah rewel. Kok hadis Nabi begitu sih? Dikasih tahu mah seneng. Daripada sudah kecebur mau kembali ke dunia. Enggak ada. Dalam hadis juga yang diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah ta'ala. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah. Nabi mulai khutbahnya. Lalu bersandar ala Bilal. Jadi Nabi itu indah dengan sahabatnya. Nabi berkhutbah itu nyandar kepada Sayyidina Bilal. Mungkin capek nyandar. Sayyidina Bilal ini sandar begitu. Fa'amara bi taqwallah, memerintahkan untuk taqwa kepada Allah. Wa hadza ala ta'atihi, mengajak untuk orang melakukan ketaatan. Wa'adun nasa, memberikan nasihat kepada orang-orang. Dakarhum, menyebutkan tentang banyak hal. Hatta atan nisa, sampai cerita tentang perempuan. Fa'adahunna, kemudian menasihati secara khusus, menoleh kepada wanita, dinasihati secara khusus. Ini menunjukkan hadis ini bahasanya wanita pun hadir majlisnya Nabi SAW. Jangan dilarang wanita hadir majlis. Kalau wanita dilarang hadir majlis, ya akhirnya plus pas jadi ahli neraka semua, enggak dengar hadis ini. Kemudian Nabi SAW menyebutkan bahasanya, fa'inna aktarakunna hatab jahannam. Banyak di antara kalian itu, banyak di antara wanita-wanita itu, kayu bakarnya neraka jahannam. Hukumat. Kemudian berdiri, tadi kita sebutkan, min sittatin nisa'i, dari orang-orang kelas menengah ke atas, orang yang cukup, safa'ul khaddaini, pipinya itu berubah. Ada yang mengatakan berubah karena marah, atau memang karena berubah karena orang yang sudah tua atau bagaimana. Yang penting seperti itu. Akhirnya faqala dia lima ya Rasulullah. Kenapa ya Rasulullah? Itu tadi. Lianna kunna tukthirnal asyikata tukthirna syikata tuful asyir, kamu banyak mengeluh dan kamu kurang terima kasih. Akhirnya apa? Bagaimana kami bisa terhindar dari itu semuanya ya Rasulullah? Nabi mengatakan tasaddaqu. Tasaddaqna wala bisyikitam rutin, bersedekahlah kalian biarpun hanya dengan sepenggal kurma. Bagi yang enggak punya kurma, waja'alna yatasaddaqna, akhirnya mereka bersedekah min hullihina, dari harta mereka sampai banyak, dari cincin mereka dikeluarkannya. Baik, dari sini ini adalah satu apa namanya, penjelasan dari Nabi. Dan itu memang sifat seperti itu wanita itu. Wanita itu lembut. Karena wanita itu lemah. Secara fisik. Allah ciptakan semacam itu. Karena apa? Agar fungsi laki-laki ini ada. Untuk melindungi, menyayangi, mengayomi, mengasihi. Ya kan? Seimbang. Wanita lemah secara fisik. Coba. Umumnya, biarpun ada perempuan yang keker, nembeleng laki-laki jatuh. Itu ya ada. Tapi gak banyak. Umumnya wanita ya seperti lembut. Secara fisik lemah. Agar fungsi laki-laki ini ada. Dan dibuat oleh Allah semacam itu. Kalau masalah ada satu orang perempuan, ini tidak umum. Umumnya adalah laki-laki wanita adalah lemah. Sehingga perlu dilindungi, dikasihani, dikasih sayangi. Dan kelemahan wanita ini menjadikan beban yang sebetulnya bagi kaum laki-laki tidak berat, bagi lemah menjadi berat. Kemudian ada satu sifat di dalam, ada satu hal yang ada di dalam diri wanita adalah nurani, batin yang lembut. Itulah menjadikan dia rela menyusui anak, rela hamil. Ajib. Kadang-kadang kalau kita ajib, make hamil 9 bulan. Mau lagi. Hamil 9 bulan, kalau dipikirkan begitu. 9 bulan, ngelahirkan itu setengah mati. Nyusui, berat tuh, capek. Tapi semua wanita kalau dibilang, kamu tidak akan punya anak. Enggak mau, pengen punya. Makanya Nabi mengatakan nakis satu akal perempuan itu nakis akalnya. Akalnya kurang. Tapi bukan bebel. Nakis akalnya itu tapi diganti oleh Allah dengan kelembutan hati. Jadi bukan akalnya itu kurang, bukan tidak berakal. Akan tapi diganti dengan kelembutan hati, hanan. Hong ingus kok disedot, ingus anaknya itu. Coba bapak-bapak suruh nyegot ingus anaknya, jarang nyebokin anaknya, ibu yang mau. Tapi ternyata inilah kelebihan diberi hanan, kelembutan hati. Secara akal kayak nakis, kayak kurang. Kalau tidak begitu tidak seimbang. Nah, hanana ini, kelembutan ini sensitif nanti pada akhirnya mendapat beban dan sebagainya. Akhirnya muncul nanti satu sifat. Belum lagi urusan fisiknya, menjelang haid ada perubahan, ngidam ada perubahan, lemahnya fisiknya nih. Sehingga bisa saja seorang perempuan menjadi perempuan yang mudah ngeluh. Makanya dibantuannya, jangan seperti itu. Sebab apapun yang menimpamu itu adalah kemuliaan. Kau mengandung anakmu kemuliaan. Kau melahirkan pun adalah jalan menuju surga. Jika kau mati dalam melahirkan langsung surga. Ini. Maka dikasih tahu Rasulullah, awas. Karena keberadaanmu begitu wahai wanita, biasanya gampang ngeluh. Gampang enggak terima kasih. Awas, jebat. Kalau dikasih suami sampai katakan, kalau kamu berbeda pendapat dengan suamimu, suamimu selagi tidak haram dan membahayakan dan merugikan, iya sajalah. Ada dua jalan. Nanti ketemu juga di sana, rebut. Kanan, kiri, kanan, kiri, kanan, kiri. Dan memang ada kebiasaan, coba. Sadari dirimu. Kalau enggak bantah, enggak enak sama suami itu. Enggak enak. Ada model wanita gitu. Kalau enggak bantah, enggak enak. Apapun bantah. Kalau enggak bantah, enggak enak. Dia memberikan pakai sendok ini, enggak, ini aja. Iya kan enak sudah. Ada model begitu itu. Ayo, ada enggak ini di sini. Suami ini model begitu itu. Jadi enggak enak kalau enggak bantah itu enggak enak watak. Makanya alhamdulillah Rasulullah mengingatkan, ditambahi sama Buya Yahya tadi, diingatkan lagi ini. Insyaallah biar selamat semuanya. Amin. Jadi ada sifat-sifat semacam itu. Maka banyaklah istighfar wahai para wanita. Kemudian biasalah mensyukuri suami. Nanti suami sendiri bagiannya. Ada hadis selanjutnya nanti suami bertanggung jawab, suami ini ada sendiri. Ini bahas masalah wanita. Seorang wanita, nanya begini, jangan biasa membantah, mendebat. Ngangkat suara, gak pantas. Dalam keadaan apapun. Oh, urusan haram saja tetap dengan cara yang bagus. Dengan hikmah. Mu'aidah hasanah, kalimat yang lembut. Enggak pantas ngangkat suara itu, enggak pantas apapun bentuknya. Biarpun engkau dalam kebenaran, ngangkat suara itu enggak pantas. Sebab seorang anak mengangkat suara di depan ibunya itu adalah haram, seorang istri di hadapan suami lebih gede haknya. Dia sering gurun suyon kepada wanita, para ibu-ibu, Buya punya kunci bagaimana menaklukkan suami. Wanita sungguh nasar, mana Buya? Tenang ini. Naklukkan suami, nah enteng naklukkan suami. Kau dengar, jangan suka membantah, patuh, lembut. Nanti pasti ada 12 rentetan nanti. Takluk suami. Oh, dikit-dikit bantah. Suami ngomong 2 kalimat, balasannya 6 kalimat. Ini ada. Tapi insyaallah di surga semuanya. Dan yang jadi masalah adalah punya penyakit begitu enggak sadar. Wah, repot ini. Makanya Nabi tegas, aku diperlihatkan oleh Allah neraka paling banyak adalah wanita. Baik, ini insyaallah. Jadi hati-hati wahai para wanita, jaga lidahmu, jaga perilakumu dengan suamimu. Dan semuanya bimbingan dari Nabi ini adalah untuk mencapai tujuan satu, kebahagiaan di akhirat, mukaddimahnya kebahagiaan di dunia. Kalau seandainya seperempuan, seorang istri tidak mudah mengeluh, adanya terima kasih, hidup ya enak dong. Suami itu rizkinya sempit itu bukan dia yang ngatur, Allah yang ngatur. Pulang itu dengan rizki sempit juga bukan kemauan dia, deg-degan dia. Jangan tambah gemeteran gara-gara sikapmu yang bertaring setiap saat suamimu pulang tanpa. Ini musibah. Dia tuh mau pulang tanpa gaji itu sudah, ya Allah istriku nunggu dan sebagainya. Istri yang solehah, masya Allah abang. Kenapa tidak dapat duit ya? Masa biarpun tidak dapat duit harus tetap senyum. Karena di rumah ada aku. Kan enak begitu. Hari begini sudah numpak, ditarung warung sana utang kita begini, warung situ utang begini. Laki-laki ini. Baik, wahai para wanita solehah. Baik, ini adalah peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk para wanita-wanita agar mereka menata diri. Dan ternyata kalau kita cermati, bimbingan Nabi ini justru bukan merendahkan wanita, karena itulah kunci menaklukkan suami itu, ya kayak begitu itu. Sehingga suami takluk, sehingga muncul pengayoman yang sesungguhnya, kecintaan yang sesungguhnya, keindahan yang sesungguhnya. Baik. Kemudian kita pahami dari hadis ini, lalu di neraka apa di surga apakah perempuan sedikit? Oh enggak, Nabi hanya mengatakan perempuan di neraka itu banyak. Ternyata disebutkan di surga perempuan ternyata lebih banyak juga dari laki-laki. Cuman mana lebih banyak perempuan di neraka sama perempuan di surga? Jawabannya perempuan di neraka lebih banyak daripada perempuan di surga. Cuman di surga perempuan banyak, dan memang perempuan lebih banyak baik di dunia atau di akhirat. Nah, ini urusannya bukan masalah dirimu masuk neraka. Nabi hanya mengatakan perempuan banyak masuk neraka. Perempuan. Tinggal kita bedah diri. Semoga saya bukan tergolong yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, ini saja insyaallah. Kemudian selanjutnya adalah Hikam Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sampai kepada hikmah yang ke 200 berapa itu. Qala al-musannif rahimahullah taala, nafa'ana Allah bi wa bi ulumi wa bi ulumikum fi darin amin ila anqal. Hikmah yang ke 258. Al-fikratu qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid daraini amin ila anqal. Al-fikratu sirajul qalbi. Fa idza dhahabat fala idza atalah. Fikrah, merenung, menghidupkan renungan, adalah penerang hati. Fa idza dhahabat, kalau sudah hilang tafakur fikrahnya itu, maka fala idza atallahu, maka hatinya akan gelap kembali. Jadi digambarkan dalam hati kita itu dalam kegelapan. Dan diisyaratkan oleh Allah dalam Al-Qur'an, wa qala laqad dharana li jahannama katsiran minal jinni wal insi. Jadi Allah telah menyiapkan di dalam neraka jahanam itu dari makhluk-makhluk dari bangsa jin dan bangsa manusia. Siapa yang bakal di neraka jahanam itu? Jin dan manusia, lahum qulubun hati. Tapi la yafqahuna biha, enggak bisa faham dengan hatinya. Ini perlu sedikit pembahasan detail, tapi selanjutnya mudah. Lahum ayunun la yubsiruna biha, punya mata enggak bisa melihat dengan matanya. Walahum udhunun la yasma'una biha, punya telinga tapi tidak bisa mendengarnya. Mendengar apa sih? Abu Jahal kupingnya juga dengar kok. Kupingnya dengar Abu Jahal. Matanya melihat Rasulullah. Loh. Melihat apa ini yang dimaksud di sini? Ulaika kal'anami bal hum adall. Jadi manusia diberi oleh Allah akal untuk bisa berpikir, untuk bertafakur. Dan itu yang menerangi hati. Hati pada dasarnya adalah sudah hati. Sebenarnya pendengar manu adalah pendengaran. Dan itu yang mengantarkan nanti ke hati. Yang kita dengar di secara sehingga sampai dikatakan telinga sama mata ini pintu untuk masuk ke hati. Jika jelek, jelek. Jika kotor, kotor. Jika baik, baik. Ada orang dengar banyak, dengar. Kadang kita dengar tapi enggak faham. Ada enggak? Dengar, ngelihat. Oh, baru sadar. Oh iya, tadi ngelihat, menerleng tapi enggak ngelihat. Tapi pikirannya enggak ke situ. Makanya ayo sambil melihat kita ke situ, gitu loh. Dengar dia, baru sadar kadang-kadang. Oh iya, tadi saya dengar ngomongan, baru sadarnya nyusul. Padahal dengarnya nanti, tadi. Kita kebayang bahasanya, kita bisa mendengar suatu ketika suara, tapi kita tidak bisa mengerti. Karena apa? Ya itu tadi, karena lagi enggak ngeh. Akal sadar kita enggak ada. Kupingnya dengar, kita melihat. Kita berkali-kali melihat. Tapi karena kita pas enggak butuh, ya enggak tahu giliran. Tolong beli kertas di mana? di samping Masjid At-Taqwa. Oh iya, setiap hari saya lihat. Baru di saat ngeh pikirannya ke situ baru sadar, oh iya di situ ada toko. Selama ini dia ngelihat, tapi dia tidak dibarengi dengan kesadaran. Maka untuk sampai kesadaran namanya perlu kita berpikir, merenung. Agar mata ada guna, agar pendengaran ada guna, hati pun demikian. Pada dasarnya hati seperti berada di dalam kegelapan. Punya hati semua manusia. Punya hati semua manusia. Akan tapi ketahuilah, yang bisa menerangi hati adalah fikrah. Al-fikrah. Menggunakan hati untuk berpikir merenung. Tafakkur tentang khalqullah. Dia tahu nih matahari, semesta dan sebagainya. Dia melihat itu semuanya. Cuma di saat tidak menggunakan akalnya, jadi semakin dia menggunakan akal tafakkurnya, bukan akal-akal-akal atau akal tafakkur, akal sadar, akal renungan, maka dia akan sampai kepada oh dahsyatnya semesta, langit, bumi dan seterusnya. Sampai ini hatinya sambung. Faham bahwasanya adalah ada sang pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Makanya kami selalu mengingatkan, menghadirkan renungan itu penting, tafakkur. Kalau orang enggak punya tafakkur, enggak akan hidup hatinya. Merenung, mentafakuri. Jangan sampai mata kita itu mata yang melek tapi tidak pernah bisa melihat. Telinga mendengar tapi tidak pernah masuk ke hati, karena hanya dengar di sini, enggak bisa mendengar dengan hatinya. Baru kita sadari kita tafakkur. Sama konsentrasi, mukaddimah tafakkur itu, konsentrasi. Saya akan dengar. Setelah dengar, saya fahami, saya renungi, terus masuk ke dalam hati. Sama belajar begini pun ada orang. Oh, selesai. Ngomong apa tadi Bu Yan? Kan bisa ada. Ini. Karena pikirannya kemana-mana. Tapi di saat konsentrasi, mana ada. Ini gambarannya semacam itu. Agar tapi lebih jauh yang diinginkan Ibnu Athaillah sudah tafakkur yang sesungguhnya adalah menjalankan harakatun nafsi fil maqulat, melihat semesta. Agar sadar hatinya pasalnya ada sang pencipta. Kemudian mentafakuri tentang diri kita sendiri, kalau kita yakin bahwasanya nanti ada hari akhir yang panjang dan tidak ada batasnya dibanding dengan saat dunia yang sangat pendek, kemudian alam barzah yang lebih panjang lagi. Kemudian ketahuilah, kemudian dia sadar bahwasanya apa yang aku temui nanti di alam barzah dan di akhirat adalah buah dari pekerjaanku saat ini. Hidup. Bukan jalan hidup hanya untuk di dunia saja. Dia faham setelah ini ada. Dan sesuai dengan kadar kecerdasannya dalam tafakur, maka orang ini akan berbuat sesuai dengan itu semuanya. Maka dalam saat ini aja orang yang enggak mikir. Orang enggak mikir. Enggak mikir esok hari, enggak mikir masa depan. Seorang tuanya meninggal dunia, dapat warisan. Anggap saja. Semua dapat warisan 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta. Yang satu berpikir cerdas, harus tata, saya tabung, saya usahakan untuk bisnis, akan beri. Tapi yang satu lagi ada, jual, beli, tidak mikir, sehari habis. Berakhir semuanya. Karena tidak menggunakan akalnya. Sesuai dengan kecerdasan, saya harus berpikir dong. Ada anak, ada kesinambungan, ini pikiran dunia. Saya ajak. Saya bawa kepada berpikir tentang dunia agar ngerti pentingnya tafakur, biarpun sebetulnya kesadaran akhirat akan akhirat lebih penting lagi. Sekarang urusan dunia saja semacam itu kalau orang cerdas. Makanya ada orang nabung. Kalau ada orang gaji sehari untuk makan sehari, enggak benar dia, enggak berpikir. Ada esok hari. Ada nabung dan seterusnya, bercocok tanam yang bisa berbuah, berbisnis, berkembang dan seterusnya, berpikir. Karena dia cerdas. Makanya yang cerdas ada orang konsumtif, enggak bisa gede dalam dunia bisnis, motivasi bisnis. Ada orang konsumtif. Kalau dapat duit segini ya dapat segini. Biasanya orang memang belum punya wawasan dalam urusan mengelola dunia. Orang pinggir, orang fakir yang tergeser oleh perkembangan kota untuk dibuatan tol, pabrik, sehingga tanah dibeli, dapat duit banyak. Beli televisi, kulkas, segala macam dan sebagainya. 6 bulan enggak bisa bayar listrik, pakai jual, habis. Dikasih duit pun ya tetap hanya sama orang fakir. Ini kita bicara tentang dunia dulu. Ada orang fakir dia kan pernah ngerti bagaimana menjaga harta dan sebagainya. Dapat duit zakat ya untuk beli TV, parabola. Padahal mestinya apa? Saya dapat duit zakat untuk bisa berusaha agar nanti saya tidak terima zakat lagi. Saya bisa memberi zakat. Ini adalah urusan dunia. Sama. Makanya karena wawasannya tidak ada, makanya dapat duit ya sudah. Ada orang dalam bekerja senangnya adalah saya dapat gaji sehari jelas 50 ribu pasti. Tapi yang bekerja keras saya akan bertahan. Mungkin karena saya ingin mendapatkan gede, belum digaji gak apa-apa. Merancang bisnis yang besar. Ini hanya sekedar pegawai yang sehari dapat 50 ribu setiap hari, sampai mati pun sebegitu. Tapi yang satu bekerja, oh jadi pengusaha besar, kaya. Karena dia berpikir, ini urusan dunia. Hebat, cerdas ya, urusan dunia paham. Urusan akhirat mestinya seperti itu. Setelah di dunia ini ada hidup yang panjang. Menjalang undangkan. Setelah punya keyakinan bahwasanya ada kehidupan setelah kehidupan di dunia ini, yaitu ada kehidupan di alam barzah dan kehidupan di akhirat. Ayo kita gunakan fikrah. Berpikir apa yang aku bawa nanti di akhiratnya. Tadi urusan bisnis paham. Pebisnis mengerti prinsip ekonomi segala macam, ngerti bagaimana mas pasar, bagaimana membidik. Anak kemudian ini banyak macam urusan dunia cerdas. Akan tapi Ibn Athaillah Az-Zakandari mengajak kita cerdas akhirat. Bukan cerdas dunia saja. Cerdas dunia tadi kami hadirkan sebagai contoh saja. Begitulah kalau orang berpikir tentang masa depan, dia akan bekerja untuk masa depan. Orang punya masa depan, berpikir tentang masa depan. Lah kalau masa depan kita hanya 70 tahun, ya kita berbuat untuk 70 tahun. Sehingga yang dibuat banyak contoh, orang yang hanya berpikiran hidupnya hanya 70 tahun. Atau kebalikannya, orang yang hanya memakmurkan hidupnya selama 70 tahun berarti seolah-olah tidak iman kepada akhir. Contoh, ada orang kaya raya yang membangun rumah megah, kamar enak, mobil mewah, segala macam makanan dia ini. Kenapa? Tapi dia tidak punya sedekah, tidak punya infak dan sebagainya. Apa yang sebetulnya yang terjadi di dalam hatinya? Dia tidak pernah punya keyakinan besar tentang kehidupan setelah mati ini. Yang ia ketahui adalah rasanya hidup di dunia. Makanya dia harus bangun enak, mewah, mobil mewah dan sebagainya. Sebetulnya yang keropos imannya dia. Hanya berpikir tentang kekayaan di dunia. Wah, punya segala macam, pabrik segala macam. Yang dimakmurkan urusan dunianya. Sehingga ditanya, mana sedekahmu, mana infakmu, mana perjuanganmu, mana? Tidak ada. Kenapa? Dia tidak pernah berpikir tentang akhirat. Kenapa? Bagi dia tidak masuk hitungan. Karena setelah mati, masa selesai saya. Na'udzubillah. Tapi yang cerdas dia, dia diberi oleh kekayaan. Karena kaya itu jatah. Tidak bisa ditolak juga. Kalau kamu harus kaya, kamu kaya. Itu ibaratnya begitu. Sehingga dia orang kaya yang selamat. Loh, saya ngumpulin dunia. Mati sebentar lagi tak tinggal. Ya enggak deh, sorry deh. Enggak mau saya ninggalkan dunia ini. Saya bawa ke akhirat. Allah, cerdas dia. Kenapa? Dia punya keyakinan nanti di akhirat. Baik, aku tata untuk kesinambungan anakku. Karena mungkin anakku lebih panjang dari aku umurnya. Maka aku persiapkan untuk anak bisnis, untuk anakku. Tapi aku pun akan mati membawa. Tidak semuanya hanya diberikan kepada anak atau kehidupan di dunia. Dipersiapkan. Bangun masjid, bangun pesantren, bangun ini. Sadar dia. Karena menggunakan tafakkurnya tadi. Karena dia hidup kesadarannya. Hatinya hidup. Kehidupannya hanya bukan di dunia. Begitu seterusnya. Semakin tajam pemahamannya tentang kehidupannya lebih panjang, semakin hebat dahsyat dalam perjuangannya. Karena dia tahu kenal Allah Subhanahu wa taala. Coba. Kasiyad ahli dunya kharaju minha min ghairi iman. Keluar dari dunia tanpa iman. Harta yang melimpah itu jatah. Memang dia jatahnya kaya, hanya bedanya itu di akhirat nanti bakal kaya atau tidak. Ada orang di dunia kaya raya, tapi di akhirat adalah juga kaya. Kaya raya ada. Semoga yang kaya di sini adalah kaya di akhirat. Maka gunakan fikrahmu itu untuk menerangi hatimu. Jika engkau tidak berfikir, maka tidak akan terang. Kau tidak akan punya la itu atalahu, hatimu tidak akan menyala. Jadi berfikir, ya, betul ya. Nanti yang diwaris anak-anakku ya sudah. Kepada anakku, di kuburku gelap, tidak saya bawa. Minta ke anak sudah tidak bisa lagi, telepon tidak bisa. Ya kalau anakku ingat kepada aku kalau ngirim. Kalau tidak, waduh bahaya ini. Mending saya bekal sendiri sekarang. Pulang ke rumah langsung, kirim. Ke masjid, pondok pesantren, yatim piatu, fakir miskin. Kenapa? Untuk bekal nanti di akhirat. Itu orang cerdas, menggunakan fikrah. Hatinya nyala, sadar akhirat. Coba dikagetkan, masya Allah. Wah, rumah mega dan sebagainya. Mati. Anaknya sudah tidak mendoakan, lihat. Hartanya direbut oleh anak dan sebagainya. Wah, masya Allah, tidak ada berkah. Dicari kubur, tidak ada. Dikubur, tidak ada. Uang receh 10 ribu yang diberikan. Padahal dia uang miliaran, 10 ribu. Kalau orang fakir dengan 10 ribu mah gede, ini orang kaya misalnya. Karena tidak menggunakan fikrohnya. Sama yang fakir pun demikian, fakor, gunakan pikiranmu. Sak fakir-fakir dirimu, sak sakit-sakitnya dirimu itu sebatas waktu yang sangat singkat di dunia jika dibanding siksa di alam barzah yang puluh ribuan tahun atau nanti di akhirat hidup pikirannya. Menyala hati dan jiwa. Jangan sampai yang merasa fakir, tadi yang kaya. Kaya sudah beres ya. Yang kaya selamat semuanya. Besok langsung berbondong-bondong. Bangun masjid, bangun pondok dan sebagainya insyaAllah. Amin. Karena cerdas. Cerdas karena apa? Fikroh. Menggunakan nalarnya. Berpikir, sehingga aku tidak akan meninggalkan duniaku. Mobilku akan aku bawa ke surga. Hartaku akan aku bawa ke surga. Memang sebagian aku berikan kepada anak-anakku. Infak sedekah. Yang fakir, berpikir. Jangan sampai aku di dunia ini sudah melarat, nyungsep lagi di alam barzah. Tidak deh, sorry, tidak mau. Kalau aku fakir, biarin fakir di dunia. Tapi kalau di akhirat saya tidak boleh fakir. Ya. Dengan kekurangannya berpikir, akan aku jadikan ini tabungan nanti di akhirat. Nyala hatinya. Akan tidak akan menjadi seorang fakir yang rakus, seorang fakir yang culas, sudah fakir curang, suka fakir mencuri, fakir berbohong. Fakir rebutan waris. Na'udzubillah. Yang direbut panji. Nasib tuh. Hulet sama adiknya dan sebagainya, Masya Allah. Tidak sholat dan sebagainya. Kenapa sudah fakir, enggak mau berfakir, tafakur. Fakir, enggak mau tafakur, enggak hidup tafakurnya. Enggak mendapatkan apa-apa. Maka penting namanya tafakur tadi. Menghadirkan fikrah. Maka fikrah itu akan menerangi hatimu. Menjadi engkau sadar. Siapapun yang punya anak, jadikanlah anakmu penghantar kepada surga. Yang tidak punya anak, saya tidak punya anak, sudah divonis sama dokter, enggak punya anak. Urusanmu bukan dunia. Itu 60 tahun dong, enggak digelari orang enggak punya anak. 70 tahun dah di dunia engkau dikelari tidak punya anak. Tapi jangan sampai engkau fakir di akhirat. Saya harus punya anak banyak di akhirat. Berpikir, biayai si fakir yatim piatu menjadi ulama. 20 biayai jadi ulama. Di dunia tidak punya anak. Tak tahunya di akhirat, subhanallah, amalnya melimpah ruah. Ayo, cerdas dia. Bukan putus asa, sudah tidak punya anak berantem sama suaminya. Gara-gara kamu, gara-gara aku. Tidak perlu itu. Jalani hidup dengan Allah. Di dunia singkat. Apalagi yang punya apalagi gunakan fikrah ini agar hati itu menyala sehingga semuanya selamat, si fakir selamat, si kaya selamat, pejabat kalau dia berpikir jabatanku selama-lamanya ternyata hanya 2 periode saya itu jadi raja atau jadi apa misalnya 2 periode. Lah 2 periode kok sampai saya nyungsep di alam barzah tahu ratusan tahun dia. Nah, sorry, enggak mau. 2 periode akan aku jadikan untuk masuk surga. Kalau seandainya pejabat cerdas begitu dengar khidmah ini kan selamat dia. Ada enggak pejabat yang dengar ini kira-kira? Amin. Paling tidak pejabat yang masih ada di kandungan para ibu-ibu itu nanti. Masih di punggung para bapak akan muncul pejabat yang mau mendengar ini. Dan semoga pejabat kita diberi petunjuk oleh Allah. Coba, 5 tahun, paling tidak 5 tahun saya menjabat. Tapi 5 tahun surga. Jabatanku 5 tahun tapi nilainya sampai hari kiamat sepanjang masa. Cerdas. Umar bin Abdul Aziz, berapa tahun dia memimpin? Dalam waktu bulanan, dalam waktu yang singkat. Beres negara. Kenapa? Jabatanku singkat. Tapi hidupku di akhirat nanti tidak singkat. Maka akan aku jadikan hidupku di dunia ini untuk bekal di akhirat. Coba semuanya kalau begitu kan enak, cerdas. Menggunakan fikrah. Tapi kalau tidak punya fikrah kayak tadi, seorang fakir yang enggak pernah berpikir masa depan, dapat duit 100 ribu, habis 100 ribu. Dapat duit ini ya beli macam-macam yang enggak berguna. Coba kalau orang tidak berpikir itu, kita menyifati dungu. Tidak berpikir dungu. Semoga tidak ada yang dungu di sini. Dari yang kaya, yang punya pejabatan, yang fakir, yang sakit, semuanya. Penyakitmu pun ketahuilah. Sakit di dunia itu. Kalau seandainya ada orang di dunia ini diberi penyakit jantung, paru-paru, korengen. Luar dalam. Itu paling banter tuh. Apalagi jantung kan cepat itu. Tapi cepatnya masuk surga kalau ahli iman. Insya Allah panjang umur yang jantungan di sini. Yang jantungan panjang umur. Katanya orang jantung itu kan terpenting dalam organ kita. Kalau jantung rusak, biar cepat mati. Itu kan omonganmu. Tapi yang punya umur kan? Allah, orang tidak jantungan aja mati muda juga banyak kok mesti. Yang jantungan tidak usah deg-degan di sini. Ini majelis panjang umur insyaallah. Hah? Coba yang sakit jantungan paru-paru korengan. Selama-lamanya engkau sakit adalah berapa? 60 70 tahun. Setiap sakit pahala sabar mati Allah. Selesai. Enggak ada lagi sakit di alam barzah. Kenapa? Engkau serahkan dirimu kepada Allah dengan kesabaran, ketabahan, gunakan fikrah. Sudah sakitnya cimaki Allah tidak. Waduh, ada orang sakit yang gitu. Semua kalimat kotor keluar dari mulutnya. Kadang-kadang malah akidahnya yang rusak. Allah tidak adil. Wah, macam-macam. Ngurus Allah. Ngurus dirimu sendiri, jangan ngurus Allah. Enggak ada perjanjian antara Allah denganmu untuk memberi begini begitu. Kalau Allah memberikan kebaikan kepada seorang hamba, murni karunia Allah. Kalau Allah menyiksa seorang hamba, itu karena keadilan Allah. Allah tidak akan zalim kepada hambanya. Dan ketahuilah bahwasanya, jika ada seorang hamba disiksa oleh Allah di dunia, kalau dia serahkan kepada Allah, Allah tidak akan zalim. Akan diberi kebahagiaan yang luar biasa dahsyat. Bahkan nanti di surga itu, orang yang pernah merasakan sakit sesaat-sesaat, berkata, ya Allah, kenapa kok aku tidak kau jadikan sakit sepanjang hidupku di dunia, agar pangkatku semakin tinggi nanti di akhirat. Yang sakit seminggu lalu ikhlas sampai di surga gede. Ini pahala apa ya Allah? Kamu sakit seminggu sabar, dikirimu banyak. Ya Allah, kenapa kau cuma seminggu sakit saya dulu? Oh. Tapi sudah kelewat ini. Baik, yuk kita menggunakan tafakkur kita. Renungan-renungan kita. Dan memang harus seperti itu. Kita menghidupkan renungan terus. Kalau tidak menghidupkan renungan, maka akan menjadi seorang lahum kulubun la yafqahuna biha. Gak berguna, gak menyala hati. Punya hati tapi gak berguna. Gak menjadikan dia takut melakukan kemaksiatan, bukan takut, bukan semakin rindu melakukan ketaatan. Dengan manusia pun gak ngerti berbuat baik. Apa yang aku lakukan dengan manusia, hanya untuk kepentinganku. Sehingga sampai sama istri pun pelit. Beli nasi goreng sendirian, istri yang lihat ngambilin piring doang. Aduh. Allah nasib. Ada saya mendengar cerita. Dari luar mau beli nasi sendiri. Istri yang lihat doang. Aneh itu. Memang manusia macam-macam. Ada sebaliknya seorang istri. Waduh, kalau masak untuk dirinya macam-macam. Suaminya hanya bikin mie. Sayur. Ada apa gitu dah. Kekikiran tuh sampai derajat semacam itu. Tafakurnya tidak hidup. Baik, kalau orang tafakur atau fikrahnya tadi hidup, akan menjadikan hati menyala. Lihat, masa depannya cerah. Masa depannya cerah. Enggak pandang si fakir, si kaya, pejabat, rakyat, semuanya ini ada gelar di dunia. Tapi ternyata di akhirat nanti menjadi orang mulia semuanya. Jabatannya menjadikan dia mulia di hadapan Allah. Kekayaannya menjadi mulia di hadapan Allah. Kefakirannya menjadikan mulia di hadapan Allah. Penyakitnya menjadikan mulia di hadapan Allah. Karena menggunakan fikir. Disambungkan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan, fikrah. Al-fikrah adalah sirajul qalb. Lentera hati. Jika sudah lentera itu hilang, maka gelaplah hati. Tidak akan menyala lagi. Mari kita hidupkan fikrah kita, hidupkan renungan-renungan setiap saat dalam langkah-langkah kita untuk menuju Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam bissawab. Baik, syukran kami selan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian kita bahaikan yang telah beliau jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah. Baik, para hadirin hadirat, para pendengar hadirin dan juga para pemirsa Al-Bayu TV dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya. Kami berikan kesempatan satu penanya dari ibu-ibu dan satu jamaah dari jamaah bapak-bapak dengan satu orang satu pertanyaan dari jamaah ibu-ibu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten Buya, saya mau bertanya. Inti pertanyaan saya adalah mengapa jiwa itu bisa terpecah belah? Mengapa jiwa itu bisa terpecah belah? Inti pertanyaan saya itu. Bisa? Terpecah belah. Jiwa itu terpecah belah. Bisa? Jiwa bisa terpecah belah. Penjelasannya itu, jadi ketika saya kemarin ditugaskan di rumah sakit jiwa, saya itu banyak bertemu orang-orang sakit jiwa yang saya itu tidak mengerti kenapa mereka itu bisa sakit jiwa. Kalau saya sebenarnya sudah bertanya kepada dosen saya dari segi keilmuan medis. Jadi kenapa orang sakit jiwa itu karena mekanisme pertahanan jiwanya tidak baik atau buruk. Nah, bagaimana caranya kita untuk mendapatkan mekanisme pertahanan jiwa yang baik? Jadi terhindar dari yang namanya gangguan jiwa. Karena jiwa itu begitu kompleks, begitu sulit ditebak. Tapi mengapa orang itu bisa sampai gangguan jiwa? Seperti itu. Baik dari jamaah, Bapak, ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya ingin nanya masalah pemimpin non-muslim. Bagaimana kita, cara kita menyikapi pemimpin non-muslim dan menurut syariat Islam itu seperti apa? Terima kasih. Baik Buya, sebelum ke jawaban, nampaknya untuk pertanyaan kedua ada sangkut pautnya dengan pertanyaan di Facebook. Kita bacakan dulu pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Cipto dari Denpasar, Bali Buya. Saya seorang Kristiani, saya mau tanya, jika orang-orang Muslim dipimpin oleh non-Muslim, apa sanksinya? Apakah semua Muslim di Bali harus pindah keluar Bali karena gubernur di Bali non-Muslim? Kenapa para ulama Islam tidak menyatukan hati rakyat Indonesia, tapi malah digolong-golongkan dan dibeda-bedakan? Itu Buya. Terima kasih Buya atas nanti jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia Kristiani. Ya, Kristiani Buya. Memang kita ada Facebook yang ramai sekali, bahkan dari luar Islam pun masuk ke Facebook kita untuk ikut mulai dari mengkritisi dan juga banyak. Di antaranya pertanyaan dari Bali tadi ya. Bali. Baik. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang masalah akal. Kita bicara tentang dunia fikih dulu. Orang yang tidak berakal itu adalah tidak ada hitab, tidak ada kewajiban. Jadi kalau ada seorang terlahir dalam keadaan gila sampai mati itu, dia adalah ahli surga, enak. Jadilah orang gila. Enggak punya tanggung jawab sama sekali, enggak punya kewajiban, enggak ada halal haram. Ini urusan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi akalmu yang hidup itulah yang akan bakal ditanya nanti. Baik. Akal. Ini bicara tentang hukum. Sehingga ada syarat bertaklif, orang akan dianggap sebagai orang mukallaf. Orang punya kewajiban kalau akalnya sehat. Orang gila tidak punya kewajiban. Ada hubungannya dengan akal semuanya. Kemudian yang kedua adalah orang tersebut adalah pernah dengar berita tentang kebenaran Islam. Buluhud dakwah. Kalau tidak pernah dengar tentang berita Islam, maka dianggap seperti orang yang tidak pernah. Tidak punya akal, selamat dia. Sehingga kalau ada orang hidup di hutan belantara, tidak pernah dengar Islam, biarpun dia nyembah berhala, maka dia mati dalam keadaan mati surga, masuk surga. Karena dia tidak pernah dengar Islam. Yang ketiga adalah orang yang dilahirkan dalam keadaan tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Kalau dilahirkan dalam keadaan buta dan tuli, maka dia ahli surga. Tapi kalau masih bisa melihat atau mendengar, masih bisa faham dengan akalnya. Ini kan bahasan akal dalam dunia syariat. Kemudian orang gila. Wal junun funun. Ini bicara tentang orang gila. Orang gila itu pada dasarnya satu, ini akalnya enggak benar. Cuma sebab kegilaannya itu apa? Ada gila kepada Allah Subhanahu wa taala, tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah. Sehingga yang ada adalah Allah, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di dunia seperti orang gila, majdub. Di dunia seperti orang gila. Subhanallah. Bagaimana diatakan gila? Kalau Anda bilang ada gila, Anda melihat satu orang punya duit dibuang semua. Gila enggak dia? Duit kok dibuang-buang? Ya kan? Kamu gila. Coba, kalau ada orang gila masih senang duit, diragukan kegilaannya. Baik. Jadi, lah kalau orang sudah rindu kepada Allah, duit dunia nih. Ini tanda orang majdub. Makanya ada orang ngaku majdub kok ngelirik duit. Wah, ini bohong ini majdubnya. Ada orang diambil dalam kerinduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sebetulnya secara akal ada gila, cuman gilanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada macam-macam pakai dasi ke sana kemari. Rumahnya dia tuh dulu tuh pengen jadi DPR enggak jadi. Gila ya. Ada enggak? Gila. Sebabnya ini anak usaha dulu batas. Pengen jadi DPR enggak jadi. Naik pohon kelapa akhirnya. Coba. Nah, ini kenyataan ya. Nah, ini jadi sebenarnya yang rusakkan ini hanya sebabnya macam-macam pada dasarnya ada itu rusak. Nah, kalau anda di rumah sakit jiwa nanti banyak pengobatannya macam-macam dan sebagainya. Cara pengobatannya, terapinya, tentunya akan dilihat sebabnya apa dan sebagainya. Dan bentengnya sebetulnya selain semuanya itu ada bentengnya adalah menata hati. Kenapa kalau ada orang gila? Kalau ada orang gila, secara urusan dengan Allah nggak ada masalah dia. Terus saja terapi yang sesungguhnya adalah bagaimana orang itu sadar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Enggak ada gila lagi setelah itu. Kalau gila kepada Allah tidak dianggap sebagai gila yang sesungguhnya. Karena dia rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Orang gila itu kan hanya menjadi sampah di kalangan bangsa manusia. Tapi pada hakikatnya enggak dosa dia. Orang gila bunuh pun dalam hukum-hukum yang bukan hukum Islam pun dimaafkan. Karena dia gila. Sehingga kalau ada orang melakukan kejahatan yang dilihat pertama lagi dia sadar atau tidak sadar. Biarpun banyak yang sadar, akhirnya datang ke dokter jiwa biar dia bebas dari hukuman, dia katakan dia gila. Ini ada. Baik. Jadi masalah sebabnya semacam-macam itu. Jadi dari akal, akal dan hatinya itu yang rusak. Cara berpikirnya, ya macam-macam sebabnya. Duitnya hilang, stres. Sekarang kalau ada orang kenal Allah, dia punya perusahaan 10, hancur, kebakar. Dia ingat Allah, senyum semuanya milik Allah. Tinggal ucapkan, inna lillahi wa inna stres. Gila, pinggir jalan. Memang waktu gila enggak ada hukuman di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma jadi bahan tertawaan sebagian orang hartanya hilang. Ada lagi sampai bunuh diri. Itu gila, lebih gila lagi. Orang bunuh diri itu dia puncak kegilaan, dia pun katanya orang cerdas. Bagaimana orang cerdas kok gila? Hanya karena Pak, enggak terlihat. Dia telanjang di pinggir jalan. Lah orang sehat itu semuanya kalau berjalan di tengah jalan, di jalan pasti di pinggir, ya enggak? Kalau anda berjalan naik motor di kiri atau di kanan? Kiri, karena pengen selamat, karena nyawamu mahal. Makanya orang bunuh diri puncak kegilaan dia itu. Membunuh diri. Makanya dalam syariat adalah neraka itu. Jadi sebabnya adalah apa? Hatinya itu yang tidak tertata. Kalau orang hatinya tentram, hilangnya harta, matinya anak. Sekarang gara-gara gak menikah, jadi menikah aja stres gila. Rendah sekali. Itu kan orang yang gila. Katanya dunia seluas daun kelor. Kata siapa itu? Dunia kok seluas daun kelor? Itu kan maksudnya ya gila. Karena makanya itu adalah pepatah itu untuk menyebut orang gila. Menikah kalau tidak dengan dia, enggak. Enggak jadi nikahin, nangis, stres, gila. Patah hati. Trauma. Ya, nasib itu orang gila itu. Duduk dengan Buya sedikit dan yang trauma-trauma itu nanti. Ini kita menemukan orang trauma. Sudah dikatakan tidak semua laki-laki sama. Kok trauma? Nikah untuk punya keturunan yang baik. Nah. Bukan terapinya. Ini terapinya terapi kenal Allah. Paparkan tentang besarnya kekuasaan Allah. Kebahagiaan adalah bukan karena suamimu dia. Kebahagiaan adalah Allah kirim kepadamu. Ini gara-gara anda banyak orang stres gila. Minum baygon, najib. Ya gila, minum baygon. Gak ada pabrik baygon, gak pernah membuat baygon untuk diminum. Minum, gila. Jadi hendaknya ibu jangan memandang gila yang di rumah sakit gila. Itu gila selamat itu malahan yang itu. Ini orang gila-gila aneh-aneh itu. Itu mah gilanya gila yang gak akan dihisap itu. Cuman sebab-sebab gila itu. Jadi semuanya adalah karena batinnya yang tidak tentram. Ada orang gila pangkat, masyaallah. Ada gila harta. Gila harta, subhanallah. Orang semakin kaya, mestinya kan semakin enak hidupnya. Capek dia. Pergi sana, enggak tidur malam semuanya ini. Rapat sini, rapat situ, sana. Mestinya semakin kaya kan enak. Semakin enggak bisa ngaji. Dulu waktu fakir bisa ngaji. Giliran punya mobil, punya pembantu, enggak bisa ngaji. Aneh. Gila dia sebetulnya. Mestinya kan yang ngangetin nasi sudah ada, yang nyiapin mobil. Dan... Baik. Kami tidak akan meninjau dengan gila-gila orang yang hilangnya akal karena stres, jadi DPR, lain-lain cerita itu. Kita akan bicara tentang bagaimana hati orang. Jadi bagaimana kalau dia bicara hati terbelah-belah, maksudnya bagaimana orang menjadi gila itu? Karena hati yang tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Dan gila itu jangan dianggap hanya orang hilang akal itu. Kalau orang hilang akal ini binatang malah tidak dosa. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq waktu melihat anjing, wa minkum ila waridha, semua dari manusia akan melewati jahanam. Lihat anjing nangis. Wahai anjing di sana, di siratal mustaqim sana, kalau aku selamat, aku lebih bagus darimu. Tapi kalau di sana aku tidak selamat, kau lebih bagus dariku. Allah. Ya kan? Binatang itu lebih nyantai. Tidak ada binatang dihisap lalu masuk neraka. Itu tidak ada. Ini kita. Ini punya akal, berlaku indah hisap. Jadi kenal Allah, hati ketentraman batin. Sehingga sampai bahasa mereka ketentraman batin. Tentram batin tidak akan tentram kecuali dengan zat yang maha kuasa untuk menentramkan batin seseorang. Sehingga banyak istighfar kembali kepada Allah. Tidak akan stres. Tidak akan gila. Kalaupun gila adalah gila mulia, gilanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlalu cinta, semakin cinta kepada Allah. Majdub. Itu pun masih digelari seperti orang gila. Karena urusannya kepada Allah. Sehingga dengan manusia, tidak dolem dia agak senang dunia dan sebagainya. Dia tenggelam dalam cintanya kepada Allah. Tapi tetap pangkat tinggi adalah sadar dengan Allah, sadar dengan manusia. Contohnya siapa? Orang paling mulia Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tidak pernah majdub. Nabi Muhammad sadar dengan Allah baik, dengan manusia baik. Dan gila itu ada tingkatannya macam-macam. Itu kan hanya orang pengurus rumah sakit gila yang dipikir hanya itu. Gila itu macam-macam. Contoh, anak durhaka sama ibunya itu gila. Ibunya nyusui dari dulu, kok gak ngerti bekti ini. Gila kamu tuh. Gitu. Yang nyusui kamu, coba bayangkan nusui, melahirkanmu, merawatmu dan sebagainya. Kok bentak-bentak? Gila kamu. Biarpun katanya kamu cerdas ranking 1, IP-nya adalah kamlaut atau gimana. Gila kamu, kan gitu. Jadi kita harus melacak kegilaan itu adalah di saat tidak ada kesadaran akalnya itu. Dan karena tidak kenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi obat apa untuk kembali adalah dengan kenal Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hilangkan dari segala kesusahan, enggak akan stres. Kalau mau jadi pejabat adalah karena Allah Subhanahu wa taala, mencari kekayaan karena Allah Subhanahu wa taala, di saat hilangnya kekayaan tidak akan berubah menjadi orang-orang stres, orang-orang gila. Baik, ini saja. Kemudian masalah pertanyaan yang kedua adalah pemimpin non-muslim. Ada dua pertanyaan yang seiring ya, masalah. Kalau masalah pemimpin itu begini. Bagaimana memilih pemimpin non-muslim? Seorang muslim memimpin pemimpin non-muslim. Sekarang ini, supaya adil, orang Nasrani tolong dengar suara saya. Supaya adil, orang Islam dengar suara saya. Semua agama itu punya rambu-rambu. Punya rambu-rambu. Dan semua agama itu menyeru. Semua pemeluk agama akan menyeru kepada agamanya. Itu kaidah. Kalau ada orang muslim tidak menyeru kepada agama Islam, dia kurang yakin dengan agamanya. Kalau seorang Nasrani tidak menyeru kepada agama Nasrani, itu kurang agamanya. Dia tidak beragama sebetulnya. Dan semua agama yang punya rambu-rambu. Rambu-rambu ada-ada. Halal, haram, halal, haram, halal, haram. Boleh, tidak boleh. Semua agama. Kalau agama tidak punya rambu-rambu halal, boleh dan tidak boleh, maka itu bukan agama lagi. Kalau agama tidak mengatakan ada yang halal, ada yang boleh, ada yang tidak boleh, maka bukan agama. Agama kan membawa peraturan. Kalau tidak membawa peraturan, bukan agama. Terserah agama apa saja, apakah agama Islam, agama Yahudi, agama Nasrani, agama yang lain, ada rambu-rambu aturannya. Ini secara umum kita bicara. Kemudian ada rambu-rambu, termasuk di dalam urusan memimpin, pemimpin. Umat Islam punya rambu-rambu. Di dalam masalah pemimpin, Al-Quran menjelaskan tentang masalah, boleh tidaknya mengambil pemimpin seorang yang non-muslim. Di kalangan ahli Islam, hal ini sangat masyhur, seperti halnya di kalangan seorang Kristen, mengambil pemimpin selain orang Kristen juga sangat masyhur di kalangan mereka. Orang Kristen yang belajar ilmu kekristenan tentang kepemimpinan juga sangat jelas di kalangan mereka. Seperti halnya orang Islam di dalam masalah kepemimpinan, ada juga sangat jelas. Tidak ada di dalam agama Kristen yang menganjurkan seorang Kristen memilih pemimpin yang Islam. Itu sudah jelas. Enggak usah berbohong agama manapun. Agama Yahudi pun demikian. Tidak ada agama Yahudi dalam komunitas Yahudi memerintahkan pengikutnya untuk mencari pemimpin yang Muslim atau Nasrani. Enggak ada. Pasti yang dipilih adalah pemimpin yang seagama dengan mereka. Ini kan sederhana kaidahnya. Umat Islam pun punya undang-undang. Bahwasanya jangan engkau mengambil pemimpin selain orang Islam. Apa yang beda di sini? Bukan suatu ketidakadilan. Itulah hakikat di dalam sebuah agama. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. Jelas Al-Qur'an. Orang Yahudi pun juga punya hujah, orang Nasrani punya hujah, orang Hindu punya hujah. Mereka tidak pernah memerintahkan, "Hei, misalnya, hei kaum Kristiani, kita adalah orang Kristen. Apapun bentuknya, kita harus memilih pemimpin seorang Muslim." Enggak ada begitu. Enggak ada itu. Ini cara berpikir yang adil. Supaya jangan sampai dianggap ini diskriminasi, ini adalah menyebarkan permusuhan dan sebagainya. Anda baca adil, Anda seorang Kristen, wahai yang mendengar suara ini, Anda dengar. Dalam komunitas Nasrani, di Vatikan sana, apakah pernah ada promosi untuk mengangkat seorang Muslim jadi seorang pemimpin? Tidak ada. Dan itu bukan salah, kami tidak menganggap Anda salah karena Anda punya prinsip seperti itu. Dan orang Islam pun juga punya prinsip. Kami seorang Muslim punya prinsip. Dan Allah kira, jangan kau angkat selain orang Islam untuk menjadi pemimpin. Ini kan prinsip. Dan hukumnya adalah haram bagi kami. Seperti Anda, wahai komunitas Nasrani, mengangkat orang Muslim, haram bagi Anda. Cuman kadang fitnah dihembuskan dengan cara. Perbandingannya adalah misalnya, mohon maaf. Mana yang lebih bagus pemimpin Muslim yang tidak adil dengan pemimpin kafir yang adil? Kita salah membuat perbandingan. Seandainya perbandingannya begini. Saya seorang Muslim, Anda seorang Nasrani. Anda boleh berkata dengan kalimat begini. Anda berkata begini. Dan tentu Anda boleh milih. Saya akan bicara adil. Sebab kadang-kadang ada komentar mengomentari Facebook kami di saat mendengar omongan kami, rupanya dengan pandangan salah, pandangan picik. Sekarang saya aja bicara netral. Hei orang Nasrani yang kemarin mendengar omongan kami dengan komentar yang sangat banyak. Coba, Anda seorang Nasrani. Lalu Anda berkata, mana yang lebih bagus? Mana yang lebih bagus dan harus pilih antara pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin Muslim yang adil? Anda seorang Nasrani, Anda pilih mana? Anda pilih mana? Wahai orang Nasrani ini dengar, Anda orang Nasrani, pemimpin Muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang adil, Anda pilih mana wahai orang Nasrani? Tidak bisa saya, pasti Anda memilih seorang Nasrani yang adil. Itu kan perbandingan yang netral. Sama saya seorang Muslim akan berkata, mana yang saya pilih, seorang pemimpin Nasrani yang adil dengan pemimpin Muslim yang adil? Saya memilih pemimpin Muslim yang adil. Ini kan adil. Cuman perbandingan yang adil, perbandingan fitnah. Di kalangan kaum Kristiani, seorang pendeta berkata begini, coba supaya adil cara pandang. Mana yang lebih kita pilih? Orang Nasrani, mohon maaf, saya akan baca dengan bahasa Nasrani dulu, supaya nanti tidak memandang picik. Hei orang Nasrani, kaum Kristiani, coba, apakah Anda bisa nerima perbandingan semacam ini? Wah, ini kaum Kristiani semuanya, semuanya pendetanya berkata, mana yang lebih penting, lebih perlu kita pilih, mana lebih bagus? Pemimpin seorang Muslim yang adil dengan pemimpin Nasrani yang tidak adil. Anda jujur seorang Nasrani, Anda ngomong apa? Anda akan berkata, kita akan mencari pemimpin Nasrani yang adil. Begitu, karena perbandingan ini gak sah. Perbandingan ini gak sah, coba kita berpikir cerdas sedikit. Tadi bicara masalah cerdas-cerdas akal, biar gak gila lagi kita. Tadi bab ini bab gila tadi. Seorang Muslim pun gak pantas. Seorang kiai memaparkan di kalangan kaum muslimin dengan pemaparan pemimpin Nasrani yang adil lebih bagus daripada pemimpin Muslim yang tidak adil. Oh, bukan perbandingannya begitu. Tugasmu mencari pemimpin Muslim yang adil. Ini kan adil yang semacam ini. Cuman fitnah ini dikemas. Coba kalau dirantai dari awal, mana ketidakadilan kami dalam mengeluarkan cetusan? Kami tidak, ini bukan mewawak dan mengajak, tidak. Semuanya punya prinsip. Makanya keputusannya jelas, seorang muslim haram mengangkat pemimpin seorang kafir. Adapun kasusnya, perbandingannya adalah bagaimana jika ada ternyata di sebuah negara dipimpin oleh seorang pemimpin yang adil, kafir adil, lalu di yang satu lagi negara dipimpin oleh seorang muslim yang tidak adil. Kita akan bertanya, ini kenyataan atau dalam harapan? Kalau kenyataan, ya kenyataannya adalah kenyataan, misalnya pemimpin yang kafir yang tidak, pemimpin muslim yang tidak adil membuat kerusakan, pemimpin yang adil telah membuat ketentraman. Ini kalau dalam kenyataannya. Maka di sini perbincangannya adalah bukan masalah memilih, karena kenyataannya sudah terjadi. Sekarang yang akan kita bincangkan adalah sesuatu yang belum terjadi kok seperti kenyataan. Belum terjadi ini. Misalnya, masih di hadapan kita. Maka hadapan kita adalah jelas, kaum muslimin hendaknya memilih pemimpin kaum muslimin. Dan mungkin kami tidak, kami sampaikan juga, Anda sebagai orang Nasrani, hak Anda untuk memilih Nasrani. Bahkan kalau Anda seorang Nasrani mengeluarkan fatwa, seorang Nasrani haram memilih seorang muslim, tidak marah saya. Sedikit pelik, akan tapi begitulah keadilan dalam berpikir. Maka kami jelaskan bahasanya. Wahai ahli iman, wahai ahli Islam, wahai para ustaz, keluarlah dari kepentingan pribadimu. Sekarang berbicara yang adil di hadapan umat atas nama kebenaran, dan Anda disaksikan, dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak pantas Anda mengatakan bahasanya pemimpin kafir yang adil lebih bagus daripada pemimpin Islam yang tidak adil, karena itu bukan perbandingan. Seperti Anda wahai orang Nasrani, tidak pantas Anda mengelabui umat Anda lalu berkata pemimpin muslim yang adil lebih bagus daripada pemimpin kafir yang adil menurut Anda. Ya, pemimpin Nasrani yang tidak adil, pemimpin Nasrani yang tidak adil dengan pemimpin kafir yang, pemimpin muslim yang adil lebih bagus pemimpin muslim yang adil menurut Anda. Anda salah dalam hal ini. Kenapa? Anda keluar dari keyakinan Anda, dan tidak mungkin Anda seperti itu. Biarpun menurut kami adalah pemimpin muslim yang adil harus didahulukan. Jadi masalah perbandingan ini, cuma waduh ramai di Facebook katanya saya mencaci dan sebagainya. Mana ada mencaci? Kalau dipotong waktu orang Nasrani, keputusan seorang Nasrani mengatakan kami seorang Nasrani harus mengangkat pemimpin seorang Nasrani, kalau muslim jangan, apakah itu merendahkan? Tidak, Anda punya prinsip. Maka saya punya prinsip, umat Islam punya prinsip. Maka jelas hukum memilih seorang pemimpin yang tidak muslim hukumnya adalah haram. Hukum memilih seorang pemimpin yang tidak muslim adalah haram. Adapun perbandingan antara seorang pemimpin muslim yang tidak adil dengan orang kafir yang adil, ini bukan perbandingan yang sah. Jangan jadikan kalimat ini untuk menfitnah umat. Dengar lagi dari awal tadi, tidak akan saya ulang. Ini waktunya pendek karena tanya jawab. Seperti ini. Jadi sudah jelas fatwanya bahasanya, jangan seorang mukmin mengangkat seorang kafir menjadi pemimpin. Jangan mengangkat. Kalau ternyata sudah terangkat, jawaban yang kedua tadi. Pertanyaan dari mana? Bali tadi. Ada seorang warga, seorang Kristiani. Saudara sebagai manusia. Oh, seorang Rasulullah, saudara kita sebagai seorang manusia. Islam tidak mengajarkan peperangan dan permusuhan. Akan tapi persaudaraan sebagai manusia tetap bertetangga yang baik. Ada seorang Nasrani yang bertanya, Anda bertanya kepada kami, bagaimana sikap seorang muslim, kalau tidak salah seperti itu, bagaimana seorang muslim itu di hadapan seorang pemimpin yang kafir? Warga, tidak usah bicara tentang yang di Bali, langsung saja ke Amerika sana, kaum muslimin yang ada di Amerika. Baik. Berbicara tentang kenyataan beda di saat kita bicara tentang memilih. Warga muslim di Amerika atau warga muslim yang ada di Bali, maka tetap kaidahnya sama, di dalam pemilihan Anda tidak boleh memilih pemimpin yang tidak Islam. Biarpun pada kenyataannya Anda kalah. Apakah harus keluar dari Bali? Oh bukan. Tidak semacam itu. Tetap kita membantu untuk melancarkan program kebenaran dan kebaikan. Tapi tidak boleh kita mengatakan harus memilih orang kafir. Enggak, ini permasalahannya beda. Misalnya, seorang gubernur yang sudah yang kafir di sebuah provinsi. Nah, sudah jadi. Apakah kita akan tinggalkan provinsi tersebut? Oh tidak. Kita memperjuangkan di kedepan hari, harus kita mencari pemimpin yang muslim. Tapi bangsa perjalanan ini bagaimana? Anda berjuang, apa yang Anda bisa lakukan? Sebab hukum kan ada dibagi, hukum ada tiga. Ada hukum imamah, ada hukum qadha, ada hukum farad. Hukum farad, hukum pribadi. Maka Anda sibukkan untuk menyempurnakan hukum pribadi Anda. Sholat yang benar dan sebagainya. Hukum qadha di antara kalian orang Islam. Masalah jual beli dan seterusnya. Adapun hukum imamah, karena pemimpin Anda adalah bukan seorang muslim, lihat. Kita harus patuh di situ. Kalau tidak, kita akan dihukum. Gak boleh semenang-menang. Apalagi jika itu adalah sebuah hukum yang ada hubungannya dengan sesuatu yang disepakati oleh bangsa manusia. Akhlak. Kebersihan di Hong Kong bersih. Di negeri kita yang paling jorok, kan begitu. Di Singapura rapi. Lah berkenaan dengan kerapian, ya harus patuh dong. Karena itu tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan kebersihan, wajib kita mendukung program kebersihan yang digalakkan oleh pemimpin non-muslim. Yang tidak bertentangan dengan syariat, wajib kita dukung. Karena apa? Itulah syariat Islam. Ini banyak berbeda. Bicara tentang memilih, kita ngomong masalah memilih. Kalau ternyata mempunyai pemimpin yang Nasrani atau Yahudi atau seorang kafir pokoknya, maka program yang tidak bertentangan dengan syariat harus kita dukung. Karena apa? Itu untuk kemaslahatan umat. Berkenaan dengan akhlak. Termasuk hukum-hukum yang sifatnya adalah kayak hukum rambu-rambu lalu lintas dan sebagainya. Ini kan hukumnya polisi. Wajib patuh karena ada kemaslahatannya. Kalau lampu hijau, lampu merah Anda langgar, tabrakan nanti. Kan begitu. Nggak usah berkata, nggak ada dalam Al-Quran lampu merah. Ente soal Quran namanya. Sudah sesuai segala sesuatu yang sesuai dengan syariat Islam, ambil. Cuman masalah memilih pemimpin lain cerita. Saya tidak akan memilih dia. Tapi dia kan jadi pemimpinmu. Iya, tapi saya tidak memilih dia. Terus bagaimana? Ya program yang sesuai dengan syariat akan saya dukung. Tapi kalau bersama-sama saya harus ke kuilnya dia, saya enggak, sorry, mohon maaf. Harus ada prinsip dong. Apakah harus keluar? Oh tidak, tidak harus keluar. Kecuali jika Anda sudah tidak bisa menegakkan agama Anda di situ, takut ternodai kehormatan Anda, Anda tidak bisa menjalankan agama dengan benar, Anda wajib keluar menjaga keselamatan akidah dan keimanan Anda. Tapi jika Anda punya kebebasan untuk beribadah di situ, termasuk di Amerika sana misalnya, anak-anak yang dari Amerika bebas beribadah, lakukan ibadah. Bahkan artinya punya kesempatan untuk berjuang, untuk menciptakan presiden, untuk menghadirkan presiden yang muslim, usaha. Di saat sudah jadi, beda. Anda tetap menjalankan tugas-tugas Anda sebagai warga yang baik di negeri itu, di kampung tersebut. Mungkin ada pertanyaan besar, bolehkah kita kudeta? Awas, kudeta harus ada aturan dan ukurannya. Allah melarang kita bunuh diri, kemampuanmu seperti apa melakukan itu semuanya. Sebab perubahan kepemimpinan itu untuk kemaslahatan. Jika ternyata menjadikan dirimu hancur, jangan berkata ini jihad, Anda menjerumuskan orang. Kalau ternyata pemimpin kita adalah ternyata pemimpin yang kafir atau gubernur kafir dan sebagainya, jalankan segala sesuatu yang ada maslahatnya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ. Tapi ingat, jangan sekali-kali Anda menyerukan untuk memilih pemimpin yang kafir. Nauzubillah. Ini fitnah besar. Dan tidak diperkenankan. Tapi kalau sudah idabtulina dalam Imam Khatib Sirbini, kalau kita diuji dengan pemimpin yang kafir itu bagaimana? Diuji pemimpin yang kafir, jalankanlah syariat yang bisa Anda jalankan. Dan patuhilah segala sesuatu yang tidak bertentangan dengan syariatmu. Patuhilah segala sesuatu yang tidak ada bertentangan dengan syariatmu. Tapi kalau sesuatu yang bertentangan dengan syariatmu, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh patuh kepada siapapun kalau untuk menantang Allah Subhanahu wa taala. Ini satu. Kemudian saya kembalikan kepada pertanyaan yang pertama tadi. Anda jangan semuanya punya keyakinan dengan agamanya. Setiap agama akan menyeru kepada agamanya. Seorang muslim, saya akan menyeru kepada agama saya. Dan saya tidak akan berbohong kepada orang Nasrani. Kalau saya masuk komunitas Nasrani, Yahudi dan sebagainya, saya akan menyebarkan Islam karena saya punya keyakinan Islam akan membawa kemaslahatan. Maka saya wajib menyebarkan. Tidak usah saya tutup-tutupi. Saya punya keyakinan karena apa? Islam menghargai kemanusiaan. Islam menghargai tetangga yang kafir. Maka saya sebagai seorang muslim, bisa, jika saya berada di komunitas yang tidak Islam, saya punya kewajiban menyebarkan agama saya dengan keindahan, dengan kelembutan, dengan cara yang diajarkan Nabi SAW, bukan dengan peperangan, tidak. Seperti yang dilakukan oleh para wali songo, bagaimana orang Hindu Buddha yang ada di Indonesia, Islam. Sampai hari ini hampir hilang semuanya, 90%, 85% atau 90% masuk Islam. Lihat, saya punya kewajiban. Dan kami yakin semua agama pun demikian. Artinya apa yang harus Anda pahami, wahai orang Islam? Jika Anda menemukan calon selain Islam, saat ini berbuat baik yang banyak untuk umat Islam, Anda harus tahu, dia juga berbuat baik banyak untuk agama mereka. Ini bukan masalah suudon dan tidak suudon, karena bukan suudon, justru ini keyakinan kami, semua orang punya agama, dia akan menyuruh kepada agama. Masalah membantu, Islam pun memberi bantuan. Kalau saya memberi, jujur, saya memberikan bantuan kepada seorang Nasrani, saya kasih makan, kemudian saya kasih duit, saya bertata krama yang baik, apakah murni saya memberikan makanan saja? Oh tidak, di dalam hati saya ada kerinduan untuk membawa dia kepada Islam. Saya punya kerinduan untuk membawa dia kepada Islam, karena apa? Saya ingin tetanggaku yang Nasrani selamat, akan masuk surga. Makanya saya kasih makan, saya datangi dengan baik dan sebagainya. Orang Nasrani pun juga demikian, kalau dia punya keyakinan, dia mungkin membantu pembangunan masjid dan sebagainya, tapi tentu ada tujuan. Dan tujuannya itu, saya tidak suudon. Saya dibilang, oh ini apa Buya Yahya suudon, orang bantu masjid kok diprasangka buruk. Oh bukan, ini kan sesuai dengan keyakinan Anda seorang Nasrani, pasti Anda akan menyeru kepada agama Anda. Kalau masalah bantuan masjid, makanan, sebagainya adalah bantuan, kesadaran Anda akan kemanusiaan, tapi dalam diri pribadi Anda tentu akan menyeru kepada agama Anda. Sama dalam Islam pun demikian. Bukan masalah suudon, enggak, bukan suudon. Enggak terima kasih dengan seorang calon apa, calon bupati atau gubernur yang bantu. Ini bukan masalah terima kasih, bukan terima kasih. Kami akan berbicara, kami berbicara bahwasanya semua orang yang punya agama akan menyeru kepada agamanya. Enggak bisa dipungkiri ini. Dan ingin berubah karena dengan keyakinannya. Seperti orang Islam menginginkan orang di luar Islam semuanya masuk Islam. Karena apa? Saya yakin agama yang saya anut adalah agama membawa kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Pun demikian, tidak dengan peperangan, kami tidak membantu. Alhamdulillah Islam datang ke Indonesia Raya tidak dengan pedang, dengan kelembutan akhlak para kekasih-kekasih Allah yang datang dari Hujarat, dari Hadramut dan seterusnya. Indah. Inilah yang harus kita pahami. Mohon, wahai orang Kristiani, Anda jika mendengar suara ini, Anda dengar dengan pelan. Dan ini tidak ada hubungannya dengan keributan yang terjadi di kota, ibu kota sana, tentang pemimpin, tidak. Kami bicara tentang ini, kaidah-kaidah semacam ini. Agar paham, jika ada fatwa seorang ustaz yang mengharamkan memilih pemimpin Islam, pemimpin selain Islam, ini ada kaidahnya. Bukan semata-mata urusan suudon dan sebagainya. Bukan, suudon tidak masuk dalam dunia ini. Karena keyakinan, bukan suudon lagi. Saya yakin Anda akan menyuruh kepada agama Anda. Yakin, bukan suudon lagi. Kenapa suudon? Dan Anda pun juga yakin kalau saya menyuruh kepada agama saya. Karena Anda meyakini agama Anda benar, seorang Kristen, maka Anda akan menyuruh kepada agama Anda. Saya sebagai seorang Muslim akan menyuruh kepada agama saya. Loh, bukan suudon dalam hal ini. Maka yang saya herankan adalah, jika ada seorang Kristen, misalnya, jika ada seorang Kristen yang katanya yakin dengan agamanya, yakin dengan agamanya, kemudian menyeru untuk lebih memilih pemimpin selain Kristen, ini kan aneh. Berarti kamu tidak punya keyakinan, wahai orang Nasrani, kan begitu. Maka lebih aneh lagi, sama kurang lebihnya. Ada seorang Muslim menyeru untuk memilih pemimpin selain Muslim. Selesai, adil atau tidak? Adil, biar orang Nasrani dengar ceramah ini, insya Allah aman. Sebetulnya kami tidak bermaksud kepada orang Nasrani, saya bermaksud kepada saudaraku yang seiman, agar Anda jelas punya dhawabit, punya rambu-rambu dalam mengeluarkan fatwa dan keputusan. Jelas, mengambil seorang pemimpin selain Muslim hukumnya haram, sesuai dengan rincian yang panjang tadi. Semoga Allah mengampuni kita semuanya dan memilihkan pemimpin yang benar. Allahu a'lam bishawab. Baik, semoga Allah memudahkan kita untuk melakukan kebaikan. Ini ada informasi di pondok pesantren, selalu ada Anda program-program mulai dari stasiun radio, pembuatan stasiun radio, media-media dakwah dan seterusnya. Dan kami selalu menampung ide-ide untuk mengembangkan dakwah. Dakwah dalam segala hal, dakwah dalam urusan bisnis, dakwah dalam urusan dakwah, bisnis dalam berdakwah itu ada. Dakwah dalam urusan berbisnis juga ada. Dakwah melalui media-media ataupun pondok pesantren dan sekolah-sekolah. Dan itu akan kita ambil semuanya program ini. Karena kita ingin pangkat tinggi, ya kan? Semuanya ingin punya pangkat tinggi. Kalau minta surga itu surga Firdaus, jangan yang penting masuk surga. Gitu. Surga Firdaus ada Rasulullah di situ nanti. Maka kita harus buat programnya besar, pondok pesantren dan sebagainya. Maka kami yakin bahwasanya setiap apa yang kami sampaikan, ada yang mendengar dengan serius dengan hatinya. Ada orang kaya yang punya tafakkur, yang mau tafakkur berenung, yang tidak ingin meninggalkan hartanya di dunia untuk selamat di akhirat. Orang fakir pun demikian, ingin selamat di akhirat, tidak akan menjadi ahli neraka karena kefakirannya. Maka kami seru kepada siapapun yang punya bekal, pondok pesantren ini pendaftarnya meludak. Untuk tahfidz program khusus belum dibuka memang. Tapi program sekolah yang kita buka luar dari program pondok pesantren, kita membuka SD, SMP, SMA. Akan tapi yang disayangkan adalah kemampuan lokal untuk menampung tidak sebanyak pendaftarnya. Sehingga kami kebingungan dalam hal ini. Karena kami ternyuh, ada orang rindu untuk memondokkan anaknya di pondok pesantren tapi tidak kita terima. Apakah tidak dosa kami nanti? Tapi kenyataannya memang sudah banyak ditolak. Karena permasalahan tempat juga. Kalau masalah kecerdasan dan kepandaiannya memang ada seleksi di situ. Akan tapi bukan ukuran pertama. Memang orang mau sekolah kan karena bodoh dulu, mau pinter nanti. Memang ada seleksi itu untuk menyeragamkan kelas dan sebagainya. Biarpun anak Anda yang paling bebel nanti tetap bisa diterima, biarpun kelasnya di mana dan sekolahnya di mana, ada. Cuman permasalahan sekarang itu adalah lokal. Pondok membludak. Padahal pendaftaran SMP itu hari ini sudah selesai pendaftarannya. Belum ujian tapi sudah pendaftaran. Barangkali ini sekolah lain apakah sudah ada belum? Kita belum pendaftaran sudah tuntas. Enggak pakai inden, enggak pakai. Ini sudah tutup-tutup, selain tutup. Cuman berpikir banyak lagi yang daftar, mohon dibuka kelas lagi, mohon dibuka kelas lagi. Apakah mau kelasnya di kolam nanti? Akan tapi untuk kami sampaikan, semoga ada ahli-ahli surga. Dan alhamdulillah sudah banyak ahli surga yang berjuang di sana, membuat lokal-lokal dan sebagainya. Akan tapi kami undang, ayo. Untuk datang ke pondok masih ada tanah-tanah kosong untuk bisa membangun. Kalau pengen pangkat tinggi, tidak usah bareng-bareng. Anda sendiri, saya pengen buat 10 lokal, Bu ya. Allah. Kalau Anda ragu, Anda bangun sendiri di situ, sudah. Anda yang ngontrol, Anda yang jaga, serahkan kuncinya. Waduh, lebih enak lagi itu. Datangkan tukangnya, pokoknya tukangnya sholat. Ini di antaranya. Ayo, mohon secepatnya, berlomba-lomba, ada program di sini. Dan Al-Bahjah bukan saja di sini, Indramayu juga mau dibuat. Al-Bahjah di Cirebon, di Tulungagung, di Indramayu, kemudian di Buyut juga ada, di Pontianak. Semuanya pembangunan. Di Bogor sekarang lagi pembebasan tanah, insyaAllah. Dan insyaAllah ada kemudahan-kemudahan. Mohon, ayo. Ahli fikrah yang mutafakur menggunakan akalnya dari orang-orang yang diberi Allah rizki, ayo segera. Agar harta Anda bisa kebawa ke akhirat nanti. Adapun program perjuangan tempat kami adalah terbuka. Siapapun boleh mengontrol perjuangan, bahkan kalau bisa semua yang berjuang menjadi pengontrol. Masuk di dalamnya untuk melihat bagaimana perkembangan di situ. Dan siswanya bisa dilihat semuanya. Pendaftarannya bisa dilihat begitu banyaknya orang. Kadang-kadang kita bingung, pulang nangis. Bapaknya nangis, ibunya nangis, anaknya nangis. Ya Allah. Sementara Nabi dakwah ke sana kemari mengajak orang untuk berbuat baik. Di saat ada orang mau belajar kok kita tolak itu bagaimana? Cuman kalau tidak kita tolak mau ditempatkan di mana? Ini bingung. Semoga yang menjawab adalah Anda yang mendengar suara ini. Amin. Aminnya kok susah banget. Amin. InsyaAllah. Serius insyaAllah. Dan juga ada ini tempelan sedikit tentang pembuatan yang mendadak ini. Harus dalam sebulan ini harus beres untuk pembuatan dapur makan. Supaya tidak makan di kamar. Ini dapur makan, ini perlu dana ya, dana-dana infak dapur yang sudah disiapkan di depan. Ini selain program membuat kelas-kelas tadi, kelas-kelas itu kelas berat. Bisa dipikul bareng-bareng, ini adalah program dapur, infak dapur. Ikut andil mendatangi pos di depan, itu ada dapur, khusus. Jadi agar anak-anak tidak makan di kamar supaya tidak kotor, dibuatkan dapur khusus. Ini perlu pembiayaan juga, tapi itu tidak banyak. Akan tapi apapun bentuknya, sengaja kami sampaikan agar kita punya banyak pejuang-pejuang. Kita tidak pernah berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan kepada kami tambang emasnya. Kalau punya tambang emas nanti enggak kepake duitnya, Bapak Ibu. Coba kalau punya tambang minyak enggak butuh. Kita akan tapi doa kami adalah, ya Allah, kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu ahli surga. Kirimkan kepada kami pejuang-pejuang ahli surga. Itu selesai. Baik. Sampai di sini saja. Majlis di Kuningan bersama kami malam Sabtu yang akan datang. Jumat malam Sabtu. Sabtu sorenya, besoknya dengan Umi. Yaitu di Jumadil Akhir tanggal 17. Atau 25 Maret dengan kami. 26-nya dengan Umi di sore hari. Majelis Dzikir Tausiah Al-Bahjah di Masjid As-Salafiyah di Desa Cirebon Girang. Pendaftaran santri tafaqquh ini. Santri bukan santri pondok, santri sekolah bukan. Spesial santri untuk mendalami ilmu syariah, mulai dari tahfidz Quran anak kecil dan belajar fikih-fikih atau seperti pondok biasanya. Ini program khusus di pondok kita. Gelombang 1 1 Maret sampai 30 April. 21 Jumadil Awal sampai Jumadil Akhir. 2 tanggal 1 Maret sampai 30 April. Gelombang yang kedua 1 Rajab akhir Ramadan. Gelombang keduanya pokoknya 1 Rajab akhir Ramadan. Nah, tolong ini. Silah. Dan juga untuk Al-Bahjah TV perlu perangkat-perangkat yang pernah kami sampaikan kemarin. Al-Bahjah TV untuk kelengkapan alat-alatnya, alat syuting segala macam dan sebagainya. Ini nyicil-nyicil-nyicil, insyaallah kita perlu dana untuk kesempurnaannya, kurang lebihnya 60 juta dengan rincian yang sudah pernah kami sampaikan. Inti apa? Kami sampaikan untuk menyebar jaring. Siapa akan masuk ke jaring ini tidak tahu. Mungkin orang yang Anda kasih tahu akan berbuat di sini. Mungkin Anda sendiri. Kita tidak tahu. Anda menyampaikan. Orang yang ke-10 melakukan kebaikan, semua 10 orang ini dapat Allah. Begitu mudahnya untuk menggapai kemuliaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tuhtir alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, muliakan kami di dunia dan di akhirat. Muliakan kami dengan pemimpin-pemimpin yang bertakwa. Pemimpin yang takut kepadamu, ya Allah. Pemimpin yang taat kepadamu dan kepada kekasihmu, Nabi Muhammad. Pemimpin yang cinta kepadamu dan kepada kekasihmu, Nabi Muhammad. Dan jadikan pemimpin-pemimpin kami pemimpin yang koridho, ya Allah. Bimbing mereka, ya Allah. Bimbing mereka, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah. Muliakan, ya Allah, anak-anak kami, keluarga kami semua, ya Allah. Di dalam lingkungan yang mulia, di negeri yang mulia, yang mudah untuk menjalankan syariat kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon, ya Allah, hidupkan hati kami, ya Allah, dengan kesadaran insaf, ya Allah, renungan yang menghidupkan hati kami, sehingga siapapun dari kami akan sadar masa depan nanti di akhirat, sehingga bersiap-siap untuk kehidupan nanti di akhirat, sehingga jika ada seorang alim yang ada di sini, dia akan sadar dengan ilmunya untuk menggapai kemuliaan di akhirat. Jika ada orang kaya yang ada di sini, jadikan dia orang kaya yang sadar lalu menggunakan hartanya untuk kehidupan nanti di akhirat, ya Allah. Jika ada si fakir yang ada di sini, ya Allah, jadikan mereka adalah si fakir ahli surga dan mudahkan urusan dunianya. Siapapun dan jika ada pejabat yang mendengar suara ini, berikan kesadaran, ya Allah, agar dia, ya Allah, menjadi pejabat-pejabat ahli surgamu, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Dan berikan kasih sayangmu kepada mereka semua. Panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Yang telah mendahului kami, ampuni mereka dan berikan kasih sayangmu kepada mereka. Jaga keluarga kami, pasangan kami, ya Allah. Berikan kepada mereka segala kebaikan, yang sakit sembuhkan. Dari semua keluarga kami, anak-anak kami, tetangga kami, masyarakat kami, yang sakit sembuhkan, ya Allah. Yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon, ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu. Dan kami mohon, ya Allah. Berikan kepada kami ya Allah anak yang soleh-soleha yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, yang belum menikah ya Allah, buka pintu halal untuk mereka ya Allah. Jangan sampai mereka terjerumus dalam kehinaan. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu ya Allah, sehingga kami tidak butuh dengan sesuatu yang haram ya Allah. Jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kuhinakan. Jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Jauhkan kami dari mukaddimah zina ya Allah. Dan jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah ya Allah. Fitnah dunia ya Allah, dan segala macam yang ada di dalamnya. Apakah itu tahta, apakah itu harta, apakah itu wanita atau pria. Jangan sampai kami kena fitnah dunia ini ya Allah. Jauhkan kami dari fitnah-fitnah itu ya Allah. Jaga kami wahai Zat yang maha kuasa untuk menjaga kami. Dan kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan salat. Jauhkan kami dari minuman keras. Jauhkan kami dari berjudi. Dan kami mohon ya Allah, siapapun dari kami yang pernah melakukan kehinaan itu, ampuni ya Allah dan berikan kesadaran kepada kami. Ampuni ya Allah dan tutup aib kami ya Allah di dunia, dan tutup aib kami di akhirat, sehingga di akhirat tidak kau siksa lagi ya Allah. Ya Allah, syahwat-syahwat kami ya Allah, jaga syahwat kami ya Allah. Jauhkan kami ya Allah dari melabiaskan syahwat dengan cara yang haram. Mudahkan kami untuk melabiaskan syahwat dengan cara yang halal ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kabulkan hajat kami ya Allah. Engkau maha tahu hajat kami, hajat pribadi kami ya Allah, dan hajat keluarga kami ya Allah, hajat pesantren, hajat para santri, dan hajat umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kabulkan hajat kami semua ya Allah, dan ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Ampuni dosa kami ya Allah. Jangan kau sisakan sedikit pun dari dosa-dosa ini ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni. Mudahkan kami untuk ziarah Haramain, ziarah Makkah. Mudahkan kami untuk ziarah Madinah, ziarah kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah, berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Jangan sampai apa yang mereka lakukan tidak bisa mereka lihat kelak di akhirat. Dan kami mohon, kirimkan kepada kami ya Allah orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami. Dan kami mohon ya Allah, berikan petunjuk kepada kami, berikan petunjuk kepada pemimpin kami, berikan petunjuk kepada ulama-ulama kami ya Allah. Jangan sampai ada di antara mereka yang mengeluarkan fatwa-fatwa yang menjerumuskan ya Allah, yang terlanjur telah kepleset, kembalikan ke jalan yang koridoi. Sungguh kami tidak rela jika mereka harus menanggung beban dosa umat ya Allah karena fatwa-fatwa yang salah itu ya Allah. Kembalikan ke jalan yang koridor ya Allah. Kumpulkan kami bersama seorang-orang istiqomah ya Allah, ahli istiqomah di dunia dan di akhirat, kelak bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khotimah, husnul khotimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Terima kasih, mohon maaf, mohon doa, selamat menikmati taufik hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.